Tolong berikan nasihat atau cara agar terhindar dari virus corona. Saya mendengar bahwa virus sedang menyebar di berbagai daerah. Ya. Tidak perlu panik ya, tidak perlu takut. Penyakit dari dulu juga banyak ya. Orang mati juga bukan karena virus saja. Orang baru tidur bablas mati ya ada. Orang baru sholat tiba-tiba jatuh mati juga ada, ya kan? Jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan, ya. Boleh kita melakukan halal yang bisa diusahakan secara syar'i dan secara mubah. Secara syar'i misalnya ya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Juga kita mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang itu adalah obat ya, sesuai dalil syar'i, habas sauda, madu ya, atau air zam-zam dan seterusnya, atau bahan-bahan yang mubah secara syar'i, secara pengalaman memang menguatkan fisik kita, antibodi kita ya, minum jamu misalnya rutin misalnya yang membuat tubuh kita semakin kuat ya boleh, itu usaha-usaha yang mubah. Selebihnya ada juga misalnya menjaga kebersihan ya, mencuci tangan dengan sabun setiap mau makan, mencuci tangan dengan sabun, kondisi tertentu kita pakai masker ya. Cuma kalau pakai masker di dalam sholat dimakruhkan ya, kecuali kondisi tertentu juga. Kalau tidak sholat ya dibolehkan kalau memang ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan tiba-tiba menutup wajah kita, kadang orang curiga ya. Intinya halal seperti itu bisa dilakukan. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita seperti mereka yang tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada apa dalil-dalil syar'i. Bagi seorang mukmin, kematian kalau karena suatu wabah seperti itu dia bersabar, dia akan menjadi syahid, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu orang yang beriman. Jadi enggak begitu gelisah. Ya. Enggak perlu ketakutan yang berlebihan. Ya. Baik. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Wallahu a'lam. Dan juga tidak luput daripada itu semua, banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah karena banyak musibah atau wabah yang ternyata sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia. Jangan kita merasa sok suci, enggak pernah dosa kok ada musibah. Kita ini banyak dosa, ya. Maka banyak istighfar. Jangan sok suci mengatakan apa kaitannya musibah dengan dosa. Enggak ada kaitannya. Sudah kena musibah dibilang dosa lagi, kasihan loh. Kalau nggak gitu kapan sadarnya ya, sudah kena musibah dibilang nggak dosa lagi, tambah nggak sadar lagi. Memang kita nggak menunjuk fulan dan fulan berdosa, tapi umat ini nyatanya banyak dosa. Makanya ya kita pun secara umum kita semua banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon ampunan kepadanya. Insyaallah bagi kaum muslimin, apapun yang ditentukan Allah Azza wa Jalla akan menjadi baik baginya.